رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di majlis yang di dalamnya kita duduk menimba ilmu, belajar ilmu. Muslimat adalah ma qala Allah wa ma qala Rasuluh. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW katakan. Itulah ilmu. Kemudian ketika kita hendak belajar apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW katakan, ternyata kita membutuhkan ilmu alat untuk memahami kitabullah, kalamullah, dan memahami sunnah kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kemampuan kita berbahasa Arab, kemampuan kita untuk menguasai ilmu nahu dan shorf, kemampuan kita untuk menguasai ilmu usul, usul fiqh, usul tafsir. Ilmu mustalah dan yang lainnya. Dan ilmu-ilmu tersebut merupakan wasilah, jalan untuk memahami kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun mengikuti hukum daripada ilmu itu. Lil wasaili hukmul maqasid. Untuk wasilah maka hukumnya adalah hukum daripada maksud dan tujuan. Ketika maksud dan tujuan adalah kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala ilmu yang mendukung kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga dianggap ilmu dikarenakan sarana menuju ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya adalah kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalamullah dan sabda Rasulullah tidak bisa dipelajari kalau seseorang tidak pandai berbahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah jalan, sarana menuju memahami ilmu itu. Maka dia juga harus dipelajari dalam rangka maksud dan tujuan utama mencapai pemahaman terhadap kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah ilmu. Ilmu adalah kalamullah dan sabda Rasulullah SAW dan seluruh sarana menuju ilmu itu. Dalam bahasa lain, ilmu adalah kalamullah dan sabda Rasulullah dan seluruh ilmu pembantu menuju ilmu tersebut. Bisa difahami? Bisa? Ya. Maka tinggallah ilmu dunia. Yang mana ilmu dunia itu secara mayoritas tidak menunjang pemahaman terhadap kitabullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum tinggallah dia sebagai sebuah ilmu yang mana ilmu itu murni untuk kebutuhan dunia, dan seluruh yang berhubungan dengan dunia hukumnya adalah mubah selagi dia tidak maksiat, sebagaimana hukum dunia itu sendiri. Dan yang mubah akan bisa menjadi ibadah manakala diiringi oleh niat-niat yang saleh. Namun secara hukum dasar, dialah bukanlah ilmu yang dituju oleh ayat-ayat Allah, dan bukanlah ilmu yang dituju oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti bahwa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bukan pakar kimia, bukan juga pakar biologi, tidak juga astronomi, tidak juga ilmu matematika dengan rincian-rinciannya yang sangat membingungkan. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai ilmu-ilmu itu, karena memang bukan ilmu itu yang dituju oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di zaman kita sekarang, orang mulai memasukkan ilmu itu dalam maksud dan tujuan utama daripada ilmu. Seolah-olah penuntut ilmu murni duniawi setara dengan orang yang menuntut ilmu agama, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal syattana ma bainal amrayn, akan jauh sekali bedanya antara orang yang belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah dan orang yang mempelajari biologi, kimia, astronomi dan yang lainnya. Lihatlah ilmu-ilmu itu, betapa banyak orang yang menguasainya dan tidak beriman kepada Al-Quran dan Hadis. Dan dialah orang yang mempelajari ilmu Al-Quran dan Hadis, hampir tidak ada yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana orang-orang kufar benar-benar ingin mendalami ilmu dunia, karena hidup mereka untuk dunia, dan mereka jauh daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak punya keinginan untuk hidup di akhirat. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru al-fasanah, sungguh mereka kalau ingin, mereka ingin hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar, walaupun mereka diberikan umur panjang 1000 tahun, itu tidak membuat mereka dijauhkan dari azab Allah. Siapa? Orang-orang yang hanya tahu dunia dan tidak pernah punya niat untuk hidup di akhirat, bahkan tidak beriman dengan akhirat. Dan di dunia mereka para ilmuwan-ilmuannya di antaranya. Maka ilmu dunia sebatas dunia, dipelajari untuk dunia, maka hukumnya adalah mubah seperti mubahnya dunia itu sendiri. Maka ilmu dunia bagaikan pisau, dan pisau adalah dunia. Menggunakan pisau tergantung untuk apa digunakan. Kalau digunakan oleh seorang istri untuk memotong-motong bawang, memotong-motong ikan dan daging yang dia gunakan dengan niat untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri di rumah tangganya, maka pisau itu telah digunakan dengan niat yang saleh. Maka pisau itu telah menjadi sarana ibadah untuk seorang istri. Namun ketika pisau itu dia gunakan untuk menggertak suaminya, maka dia telah menggunakan pisau itu untuk sarana maksiat. Itulah makna mubah, tergantung untuk apa dia digunakan. Mikrofon, pesawat, mobil, sepeda motor, kereta api, kapal selam, semua ini barang-barang dunia, sarana-sarana dunia, dan hukumnya adalah hukum dunia itu sendiri. Dia dan pisau berada pada hukum yang sama, tergantung untuk apa dia digunakan. Mikrofon apabila digunakan untuk memperdengarkan kalam-kalam ilahi subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sarana yang kita gunakan untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Namun tidak sedikit mikrofon digunakan oleh pelaku maksiat, maka dia adalah sarana untuk maksiat. Hal yang sama terhadap pesawat, hukum asalnya adalah mubah, tergantung untuk apa dia digunakan. Manakala digunakan untuk ke Mekah melaksanakan haji ke Baitullah, maka dia adalah sarana menuju ketaatan, dan dia adalah ketaatan. Namun tidak jarang hal yang sama, yaitu kendaraan pesawat digunakan untuk menuju tempat maksiat. Sehingga dia pun alat untuk berbuat maksiat dan mendapatkan hukum maksiat. Maka orang yang menamakan pesawat sebagai bid'ah hasanah, aneh bin ajaib mereka punya pemahaman. Seolah-olah pesawat itu tak pernah digunakan kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Orang yang mengatakan mikrofon adalah bid'ah hasanah, sungguh aneh dia punya pandangan. Seolah-olah dia tidak pernah tahu bahwa mikrofon juga digunakan untuk maksiat. Betapa banyaknya mikrofon digunakan untuk maksiat dibanding digunakan untuk taat. Maka kalau mikrofon digunakan untuk azan menjadi bid'ah hasanah, apakah ketika digunakan untuk dangdutan menjadi bid'ah sayyi'ah? Akankah satu benda punya hukum dua di dalam agama kita? Dan dua hukum itu bertolak belakang, satunya ke barat dan satunya ke timur. Tak mungkin. Hukum hanya satu. Dan hukum yang paling sesuai dengan keadilan, mikrofon adalah sarana dunia dan dia mengambil hukum dunia, dan hukum dunia adalah mubah, tergantung untuk apa dia digunakan. Hal yang sama dengan pesawat, hal yang sama dengan pisau, hal yang sama dengan tidur. Antum tidur, tergantung untuk apa niat antum tidur. Niat antum tidur karena antum capek, mubah. Pahala tidak, dosa pun tak dapat. Namun antum tidur dengan niat supaya segar sholat tahajud, maka tidur antum dari jam 9 sampai jam 3, 6 jam semuanya ibadah. Karena dia adalah pekerjaan dunia mubah yang diniatkan untuk sarana ibadah. Dan tidak sedikit yang sengaja tidur di sore hari agar bangun di jam 2 malam untuk maksiat. Maka tidurnya dari jam 8 sore, jam 8 malam sampai jam 2 malam adalah tidur maksiat, karena dia telah diniatkan untuk sarana berbuat maksiat. Dan ana tidak tahu kenapa ana bicara ini sekarang. Hanya Allah yang mengatur lisan ini untuk membicarakannya, agar kita tahu bahwa ilmu yang sebenarnya adalah kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ilmu yang menjadi supporting, yang menjadi sarana menuju ilmu kitabullah azza wajal, yang menjadi pembantu, ilmu pembantu, sarana pembantu menuju ilmu itu, wasilah menuju ilmu itu, mengambil hukum ilmu itu karena lil wasaili hukmul maqasid, sarana memiliki hukum sesuai dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah ilmu yang hak, maka sarana menuju ilmu yang hak adalah ilmu yang hak. Semoga bermanfaat. Walau tidak pernah diniatkan untuk berbicara ini, hanya Allah yang telah mentakdirkannya. Bab suhbatil mamalik wa kafaratu man laqama 'abdahu. Bab kita dalam perjalanan kita bersama hadis-hadis sahih Muslim pada malam ini adalah memasuki bab suhbatil mamalik. Bab bagaimana melakukan interaksi persahabatan, di sini suhbah persahabatan, namun lebih kepada makna interaksi dengan mamalik, dengan budak-budak, mamluk. Wa kafaratu man laqama 'abdah, dan apa kafaratnya untuk orang yang telah menampar dan menempeleng budak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama kita diakui status budak dan majikan. Majikan adalah pemilik budak, dan budak manusia yang dimiliki oleh majikan. Yang satunya, yang satunya bernama budak, yang satunya bernama sayyidah, yang satunya riq, tidak merdeka karena dia adalah harta milik seseorang, dan yang satunya adalah orang hur, orang merdeka, dia tidak dimiliki oleh siapapun kecuali milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada seseorang yang menguasai dirinya dalam status kepemilikan. Maka budak adalah manusia yang setara secara hukum dengan mobil, setara secara hukum dengan kebun, setara secara hukum dengan rumah. Maksudnya benda milik seseorang. Agama kita mengakui status budak dan status sayyid, majikan. Akan tetapi sesuatu yang jauh dari pemikiran banyak orang, bahwa orang mengira adanya budak adalah untuk dianiaya, diperlakukan semena-mena. Itu jauh sekali daripada agama kita. Agama kita agama ihsan, agama kebaikan. Dan kebaikan agama kita tidak hanya berlaku untuk sesama manusia-manusia merdeka. Sementara kepada manusia-manusia budak yang tidak merdeka, kita berhak melakukan kezaliman. Tidak, demi Allah. Adanya status budak bukanlah untuk dizalimi dan diperlakukan semena-mena. Akan tetapi Allah Maha tahu, di dalam ilmunya yang maha luas, di dalam kebijaksanaan yang maha sempurna, bahwa manusia membutuhkan status ini. Status adanya budak yang digunakan untuk pekerjaan, dan adanya status sayyid yang mempekerjakan. Kita tidak ingin berpanjang-panjang, karena yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sesuatu yang mungkin kita tidak bisa melakukannya, karena memang budak di negeri kita sudah tidak ada. Maka kita pelajari saja dan kita ambil intisari penting daripada bahasan ini. Suhbatul mamalik, interaksi dengan budak-budak adalah harusnya dengan kebaikan, keadilan, dan tidak dizolimi. Wa kafaratu man latama 'abda, apa kafaratnya, apa denda yang harus dilakukan oleh orang yang dengan zalim menempelangi hambanya, budaknya. Berkata Imam Muslim, haddatsani Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari qala haddatsana Abu Awana an Firas an Zakwan Abi Salih an Zada an Zadan Abi Umar qala ataitu bin Umar, aku mendatangi Ibnu Umar, waqad a'taqa mamluka. Kata Zadan, saya mendatangi Ibnu Umar dan Ibnu Umar telah memerdekakan seorang mamluk, seorang budak, seorang manusia yang dia miliki berstatus budak lalu dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan menjadi manusia merdeka. Qal, berkata Abdullah bin Umar, fa akhadha min al-ardi 'udan aw shay'a, maka Ibnu Umar mengambil dari bumi, dari lantai, dari tanah, 'uda, satu ranting, aw shay'an, atau sesuatu diambil dari tanah oleh Ibnu Umar. Faqala ma fihi min al-ajri la yusawi hadha, ketika saya memerdekakan budak ini, pahala yang saya dapatkan tak sama dengan ranting ini. Artinya beliau mengatakan, apa yang saya lakukan ini bukanlah sebuah pahala besar, yang mana sebuah pahala besar memerdekakan orang yang berstatus budak, bukan itu, bukan itu yang saya lakukan, bukan sebuah pahala besar memerdekakan budak. Illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku kerjakan tadi yaitu memerdekakan budak karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man laqama mamlukahu, barang siapa yang menempeleng budaknya, yang menempeleng budaknya, au darabahu, atau memukulnya, fakaffaratuhu, maka denda bagi tuannya dan majikannya yang telah menempeleng atau memukulnya dengan cara yang zalim, an yu'tiqahu, dendanya adalah memerdekakan budaknya itu. Lihat ikhwani fiddin, bagaimana agama kita, agama Islam yang mulia ini memperlakukan budak. Kita tidak ingin berbicara hukum budak dan majikan karena hukum budak dan majikan tak bisa kita amalkan sekarang ini. Namun lihatlah agama kita yang mulia, di mana agama kita memperlakukan manusia dengan penuh keadilan, tidak peduli apakah dia itu budak ataukah bukan budak. Agama kita memperlakukan manusia dengan kebaikan, tak peduli apakah dia budak atau bukan budak. Siapapun tak boleh dizalimi dalam agama kita, hatta al-hayawanat, sampai pun hewan-hewan tak boleh dizalimi. Menzalimi hewan di dalam agama kita dengan cara yang zalim adalah kezaliman dan mendapatkan bagian daripada dosa, waliyadu billah, apalagi menzalimi manusia. Maka keberadaan budak di dalam agama kita bukanlah untuk dizalimi, tapi memang manusia membutuhkan budak untuk bekerja di kebun, membutuhkan budak untuk bekerja di rumah, untuk membutuhkan budak untuk bekerja di sebuah usaha yang dia miliki, baik berdagang atau membuat pedang atau membuat alat-alat rumah tangga dan yang lain, sehingga manusia memiliki manusia lain yang meringankan bebannya dan pekerjaannya. Nah, tapi bukan untuk dizalimi. Zaman kita sekarang ini perbudakan sudah dibasmi. Perbudakan sudah dibasmi sehingga tidak ada lagi budak. Apa yang terjadi? Yang terjadi penzaliman kepada manusia-manusia merdeka. Budak masyarakat muslimin tak wajib diberi gaji, tapi wajib diberikan makanan yang cukup, tempat tinggal yang cukup, pakaian yang cukup. Gaji tidak wajib diberikan, karena kita tidak wajib memberikan sesuatu kepada manusia yang kita miliki. Namun dia butuh makan, siapkan makanan yang cukup dan pantas untuknya. Dia memiliki membutuhkan pakaian, siapkan pakaian yang cukup dan pantas untuknya. Dan dia memiliki kebutuhan untuk tempat tinggal, siapkan tempat tinggal yang cukup dan layak untuknya. Dan di saat para sahabat hidup, pakaian mereka setara dengan pakaian budak-budaknya. Makanan yang mereka makan sama dengan makanan yang dimakan oleh budak-budaknya. Dan tempat tinggal mereka tak jauh beda dengan tempat tinggal budak-budaknya. Begitulah para sahabat. Karena mereka tidak memiliki hamba untuk dizalimi. Karena mereka sudah hilang kesombongan di dalam diri mereka. Jam berapa sekarang? Ya. Hilang kesombongan dari diri mereka. Sehingga mereka tidak membutuhkan status ini majikan, ini budak. Karena mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah sebatas kebutuhan mereka. Yaitu mereka butuh orang-orang yang bekerja di kebun. Sehingga mereka membeli budak agar budak-budak ini bisa bekerja di kebun dan punya kewajiban untuk bekerja di kebun sesuai dengan yang diperintahkan majikannya. Dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan. Sebatas kesanggupannya. Dan sebatas pekerjaan manusiawi yang harus dikerjakan oleh seorang manusia. Di zaman kita sekarang coba lihat, supir bajunya harus berbeda dengan yang bukan supir. Apa maksudnya? Baby sister pakaiannya harus beda dengan pakaian majikannya. Apa maksudnya? Semua ini bagian daripada kesombongan, agar manusia tahu itu supir saya, saya yang sewa dia walau dia lebih ganteng daripada saya. Kenapa supir harus punya pakaian khusus yang harus dikenal bahwa dia adalah pakaian supir? Kenapa pengasuh bayi kita harus memakai pakaian khusus sehingga harus dibedakan yang mana yang pengasuh, yang mana yang majikan yang anaknya diasuh? Apa ini? Membedakan status manusia dari pakaian hanya karena jenjang harta, hanya karena perbedaan kekayaan. Islam tidak pernah mengenal hal yang seperti ini pada orang yang selebih layak untuk membedakan. Yang satunya tuan pemilik, yang satunya budak manusia tidak merdeka milik tuannya. Namun para sahabat tidak membedakan jenis pakaian mereka dengan pakaian budak-budak. Hidup di rumah bagaikan keluarga besar yang mendapatkan makanan seperti makanan majikan, yang mendapatkan tempat istirahat tak jauh beda dengan istirahat majikannya, dan tidak diperlakukan semena-mena. Kenapa banyaknya sekarang kalau supir gak boleh duduk semeja dengan tuannya? Sementara Abu Dzar ketika makan, makan satu piring, satu talam bersama dengan majikan, dengan budak-budaknya, sehingga orang tidak tahu yang mana dia, yang mana budaknya. Maka bukan untuk hal seperti itu. Lalu seandainya seseorang majikan dipengaruhi oleh syaitan, lalu kemudian emosi kepada kesalahan yang dilakukan oleh budaknya, melakukan hal yang zalim kepada budaknya, yaitu menempeleng. Dan agama kita melarang kita menempeleng wajah, karena di wajah itu terdapat syaraf-syaraf yang sangat dibutuhkan tubuh. Kalau menempeleng saja dilarang, apalagi meninju yang lebih dahsyat daripada sekedar tempeleng. Wajah adalah sesuatu yang harus dimuliakan. Maka kata Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menempeleng budaknya atau memukulnya, dendanya adalah dengan cara memerdekakan budak itu. Sepakat para ulama apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini. Dari bab adab dan bukan bab kewajiban. Manakala seorang budak melakukan kesalahan, maka dia mendapatkan hukuman di dalam agama kita setengah hukuman bagi orang-orang merdeka. Seandainya dia minum khamar, maka dia mendapatkan hukuman setengah hukuman dari orang-orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka dicambuk 100 kali, berarti dia dicambuknya 50 kali. Artinya secara hukum dibedakan antara budak dan bukan budak. Maka hukum kisos, yaitu budak disuruh menempeleng majikannya, setara, maka ini bukanlah kewajiban, karena memang status budak berbeda dengan status majikan. Namun ini babul adab, kesempurnaan adab, manakala seorang insan mau dirinya ditempeleng oleh budaknya karena dia telah melakukan secara zalim, karena terbawa emosi menempeleng budaknya secara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan cari calon suami sekarang ini sampai berbelas-belas tahun. Kenapa ketika mau menceraikan hanya kasus setengah jam? Maka ada ketimpangan yang sangat dahsyat antara menikah dan mentalak. Dan seharusnya dua hal ini difikirkan matang-matang berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Karena pekerjaannya pekerjaan sama, satu menjalin, menghubungkan, satu mentalak, memutuskan. Seharusnya berada pada posisi seimbang. Apakah kita jalin? Kita harus berpikir. Apakah kita putuskan? Kita harus berpikir. Kalau toh pun memutuskan tidak selama menjalin, tapi paling tidak berikanlah dia waktu yang cukup untuk memikirkan sehingga mengambil keputusan matang harus bercerai atau tidak. Jadi sekali lagi mohon maaf, kasus rumah tangga tak semudah itu diselesaikan dengan sebuah pertanyaan, dan tidak layak bagi seorang ustaz memberikan jawaban yang akhirnya diamalkan orang yang mendengarkannya hanya karena taklid kepada ustadznya. Seorang yang ingin memberikan keputusan, apalagi berhubungan dengan suami dan istri yang akan mengambil keputusan cerai, harus tahu masalah. Apa masalah yang terjadi? Kalau bid'ah, apa jenis bid'ahnya? Kalau dipaksa sejenis, sejauh mana pemaksaannya? Kalau harus diambil keputusan bercerai, sejauh apa mudarat untuk suami, mudarat untuk istri, mudarat untuk anak-anak? Maka marilah kita hargai rumah tangga. Marilah kita hargai tali pernikahan. Dan pertanyaan tadi, mohon maaf, saya menilainya pertanyaan yang tidak menghargai sebuah tali pernikahan yang sakral. Apa arti secara bahasa sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam artinya Allah bersalawat kepada Rasulnya dan Allah memberikan keselamatan kepada Rasulnya. Bagaimana mengatasi hadas yang selalu keluar setiap selesai hadas kecil? Terus bagaimana hadas besar yang terpercik ke dalam wadah atau bak mandi? Mak, jauh kali loncatnya. Antum pertanyaannya diada-ada ini kayaknya. Terus bagaimana hadas besar yang terpercik ke dalam wadah atau bak mandi dan tercampur, Ustaz? Apakah masih najis dan airnya jadi najis sehingga harus dibuang? Hadas kecil, penyakit yang datang menimpa seorang hamba karena kurang sehatnya tubuhnya, yaitu keluarnya hadas kecil, yaitu baul, kencing, beberapa saat setelah dia buang air kecil. Dan ini menimpa banyak manusia, banyak kaum muslimin dan muslimat, dan itu penyebabnya adalah adanya sesuatu yang kurang lancar di kantong kemih. Hendaklah antum berusaha untuk berobat ya, dengan orang yang mengerti pengobatannya. Adapun secara hukum syar'i, kalau yakin air seni itu keluar, maka segera basuh di tempat yang antum nampak, disitulah air seni itu keluar. Kalau tidak, berarti pakaiannya diganti semua. Tidak bisa dibedakan yang mana, diganti semuanya. Namun sekira-kira bisa ditandai di mana tempatnya, maka cukup dibasuh pakaian yang terkena di tempat itu, sehingga tidak mesti harus dicuci pakaian secara totalitas. Namun kalau dikhawatirkan sudah tidak diketahui tempatnya, maka harus diganti. Wallahu a'lam. Adapun air hadas besar terpecik ke dalam wadah, kalau nampak barang itu jatuh ke dalam ember kecil yang ada di depan, dan nampak ada itu warnanya kuning, maka buang air yang ada, isi lagi air yang baru. Ada apa? Masuk ke dalam bak, saya gak bisa jawab. Gimana caranya? Di dalam agama kita kalau jelas ada hadasnya, buang airnya. Karena air sudah bercampur dengan hadas besar. Dan air tidak mencapai 2 kullah, lebih kurang 500 liter. Maka air itu yang terisi dengan hadas besar menjadi air yang sudah bercampur hadas. Buang air itu dan ganti dengan air yang baru. Apa hukumnya rekreasi atau olahraga jalan kaki sebelum sholat maghrib di halaman masjid seperti yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini di beberapa masjid? Susah kita untuk menjawabnya, karena umat Islam sudah tidak peduli dengan aurat yang terbuka. Soal dia olahraga di halaman masjid dan jalan di halaman masjid sebenarnya sah-sah saja. Itu bukan hal yang terlarang dalam syariat. Namun ana tahu maksud antum bukan itu. Maksud antum adalah perempuan-perempuan tanpa menutup aurat, atau laki-laki bercelana pendek, anak-anak muda bercelana pendek berolahraga di halaman masjid. Itu yang antum maksud. Soalnya dia berjalan-jalan olahraga di sore hari, di pagi hari, di halaman masjid, tak ada masalah. Hal itu tidak bertabrakan dengan syariat kita. Namun ketika dia sudah melanggar syariat, dan syariat itu dilanggar di halaman rumah Allah, ini menunjukkan sesuatu yang sulit untuk kita bicarakan. Manusia sudah berani melanggar aturan Allah di halaman rumah Allah, dan manusia sekarang ini sudah berani melanggar aturan Allah di dalam rumah Allah. Dan ini berbahaya untuk manusia itu sendiri, yang tidak peduli lagi kepada Rabbnya dan tidak lagi memuliakan rumah Rabbnya. Karena masjid adalah baitullah, yang harusnya dari sana lahir kebaikan dan kebaikan, cahaya dan cahaya Islam lahir dari rumah Allah, kekuatan-kekuatan Islam berasal dari sana. Sekarang kita yang kemudian melemahkan baitullah itu dengan aktivitas yang dilarang oleh Allah di sekitar masjid dan bahkan di dalam masjid. Kalau orang sudah, perempuan sudah berani membuka jilbabnya di dalam masjid, maka apa yang akan dikatakan orang yang di halaman masjid? Dan kalau sudah di halaman masjid mereka berbuat maksiat, apa yang akan dikatakan tentang apa yang mereka lakukan di rumah mereka? Kalau di rumah mereka seperti itu, apa yang akan dikatakan ketika mereka sengaja pergi ke tempat di mana memang disiapkan untuk berbuat maksiat? Ilallahil mustaka, dan kepada Allah kita mengadu atas kondisi yang memprihatinkan ini, di mana umat Islam sudah tidak peduli dengan keislaman itu sendiri. Dan penyebabnya adalah manusia merasa sesuatu yang biasa dilihat adalah tidak dosa. Sesuatu yang biasa dikerjakan, kalau sudah banyak orang mengerjakannya, bukanlah maksiat. Baru dianggap maksiat kalau itu pekerjaan yang jarang-jarang orang kerjakan. Dan itu aneh. Kepada Allah kita mengadu. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan muslimat. Apakah benar saf yang ada tiangnya tidak boleh diisi? Lalu bagaimana dengan masjid kita ini? Kalau tidak ada lagi tempat kecuali hanya itu, maka diisi. Memang memutuskan saf, namun tidak membatalkan salat. Kesempurnaan salat terkurangi dengan adanya sesuatu yang memutuskan saf, tapi tidak membatalkan salat. Tentu yang afdal tidak ada tiang dan saf bersambung, itu yang afdal. Namun yang lawan daripada afdal bukanlah dilarang alias haram. Lawan afdal adalah tidak lebih afdal alias mafdul dalam bahasa Arab. Mohon penjelasan tentang amalan-amalan sunnah di bulan Syaban, karena banyak sekali WA dari grup maupun dari teman-teman tentang amalan di bulan Syaban yang belum tentu sunnah. Ngapain banyak-banyak ikut grup sehingga bingung sendiri? Cukuplah grup itu sesuatu yang tidak membuat kita bingung. Menimba ilmu itu bukan dari WA. Menimba ilmu itu bukan dari internet. Menimba ilmu itu bukan dari Facebook. Adapun media-media sosial yang tadi kita sebutkan, fihi kullu man habba wadab, di dalamnya terdapat siapapun yang mau berbicara. Dan ilmu agama tidak boleh kita terima dari siapapun yang berbicara. Ilmu agama tidak boleh kita baca dari siapapun yang mau menulis. Belajarlah ilmu agama dari orang yang kita yakini tahu ilmu agama. Dan jangan pernah mau membaca agama dari orang yang kita tidak tahu siapa dia. Dan kalau tulisan itu datang dari orang yang tertulis namanya, belum tentu itu pun benar dari dia. Lalu ada apa kita sibukkan diri kita dengan tulisan-tulisan? Akhirnya kita berbantah-bantahan dengan tulisan-tulisan yang ada. Akhirnya ketika kita mengambil sanad, sanadnya adalah internet. Ketika kita belajar guru, gurunya adalah WA. Ketika kita belajar agama, yang mengajarkan kita adalah Facebook. Dan alangkah buruknya seorang murid yang gurunya adalah internet. Bagaimana cara mudah memahami makna bid'ah? Cara mudah memahami makna bid'ah adalah diamalkan dan dianggap bahagian daripada agama Allah, dan ternyata Rasul tidak pernah ajarkan. Diamalkan dan dianggap bahagian daripada agama Allah, diyakini sebagai bahagian daripada ibadah dan bahagian daripada agama Allah, padahal Rasul tidak pernah ajarkan dan tidak pernah contohkan. Itulah dia bid'ah. Allahu a'lam. Tapi kalau kita amalkan, tak kita yakini bahagian daripada agama, tak diyakini masyarakat bahagian daripada agama, maka itu bukanlah bid'ah. Namun kalau sudah diyakini oleh masyarakat atau seseorang adalah ini adalah agama Allah yang harus saya amalkan, lalu kemudian dia amalkan dan ternyata secara telusuran ilmiah Rasul tidak pernah ajarkan, itulah dia bid'ah. Wallahu a'lam. Selalu kita dengar harus berilmu sebelum beramal, sebelum berbuat. Tolong penjelasannya, apakah perlu dihafal ilmu tersebut ataukah hanya sekedar tahu hukum sesuatu ibadah? Apakah seperti kita-kita ini sudah berilmu sebelum beramal? Ya, kita terlalu luas bahasannya berilmu sebelum beramal. Intinya sesuatu yang akan antum amalkan, apakah antum sudah tahu ilmunya? Bukan sekedar hafal. Tapi antum yakin bahwa apa yang antum amalkan itu benar-benar bersumber dari kitabullah atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar sah dari agama Allah? Itu yang paling penting. Dan ini pun di dalamnya terdapat cabang-cabang yang sangat banyak. Contoh sholat, kita yakin sholat itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin sholat itu jumlahnya 5 yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, dan ada sholat insya. Berarti kita sudah tidak lagu lagi bahwa sholat ini adalah ibadah. Syariat yang diajarkan Allah, diperintahkan Allah, diajarkan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sholat. Ketika kita mau sholat, banyak lagi gerakan-gerakan yang harus kita pelajari dan kita harus berilmu tentangnya. Bagaimana menutup aurat yang benar, bagaimana wudu yang benar, bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana bacaan tasyahud yang benar. Dan semua itu butuh belajar. Jadi kalau pertanyaannya apakah seperti kita-kita ini sudah dianggap berilmu, susah saya jawabnya. Nilai masing-masing aja lah. Apakah antum ketika mengamalkan sesuatu sudah berilmu tentang apa yang antum amalkan, atau antum masih niru-niru orang? Maka mulai standarisasikan apa yang sudah kita amalkan. Lihat apakah ini telah saya amalkan dan saya belajar sebelumnya, atau saya amalkan ketika dulu saya belajar MDA dan sampai sekarang masih itu yang saya baca. Dulu begitu saya dapatkan ketika kecil dan sampai sekarang itu yang saya baca. Berarti belum belajar dengan baik. Walaupun dia sholat dan gerakan-gerakan zahirnya sama dengan gerakan yang lainnya, tapi ada bacaan-bacaan sholat yang ternyata dia tidak belajar tentang bacaan sholat itu. Dan alangkah buruknya manusia yang ingin beribadah maksimal kepada Allah dan dia tidak belajar apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia baca tentang menghadap Allah di saat dia sholat. Dan sholat adalah tiang agama. Yang benar-benar menjalankannya sesuai dengan gerakan yang diajarkan Rasulullah, kemudian bacaan yang diajarkan Rasulullah, mereka lah orang-orang yang benar-benar telah menegakkan sholat secara zahir sholat. Tinggal satu lagi yang harus mereka lakukan, yaitu khusyuk, sehingga lahirlah batin di dalam sholat, bersatu antara zahir yang benar dan batin yang benar, yaitu khusyuk. Jadilah mereka orang-orang yang telah mendirikan sholat dengan sebenar-benar mendirikan sholat. Kalau bacaannya saja kita belum pernah belajar, buku tentang sholat kita belum pernah belajar, hanya meniru-niru orang-orang terdahulu, apakah yang kita tiru itu benar adanya atau tidak benar adanya kita pun tak tahu, berarti kita tidak berilmu dalam mengerjakan sholat. Hal yang sama puasa, hal yang sama haji, hal yang sama zakat. Maka pertanyaan antum, saya berilmu atau tidak? Tidak tahu saya. Apa awal dari agama Islam? Ini pertanyaan luar biasa aneh. Yang pertama diajarkan Nabi kepada manusia adalah tauhid. Kalau itu yang antum maksud dari awal Islam, Nabi SAW diperintahkan untuk membasmi kesyirikan dan kekufuran dari hati manusia dan memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah dan mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu pondasi agama Islam, awal yang diajarkan para nabi dan para rasul. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Namun saya khawatir pertanyaan ini pertanyaan ujian. Dia mengetahui sesuatu dari gurunya tentang awal Islam itu apa sebenarnya. Saya khawatir saja. Semoga khawatiran saya tidak terwujud. Saya mau tanya Ustaz, jodoh itu kan cerminan diri. Bagaimana Ustaz, saya yang dulu pernah salah memilih teman dan bergaul yang salah dan banyak berbuat salah, sekarang belajar memperbaiki diri. Apakah kelak jodoh saya seperti ini juga, yang dulunya nakal dan baru berubah sekarang? Antum kalau mengkhawatirkan terus jodoh, tidak jadi-jadi punya jodoh. apa yang harus antum khawatirkan? Benahi diri, ikhlaskan pembenahan diri, dan ikhlaskan taubat. Kalau antum benar-benar ikhlas memperbaiki diri, ikhlas taubat, tak punya jodoh pun insya Allah ke surga. Apa yang perlu antum terlalu khawatirkan? Inti dari perjalanan kita semuanya adalah kita ingin ke surga Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan atau tanpa jodoh. Kenapa begitu takut hidup tak punya jodoh? Kecuali hanya untuk satu hal. Kalau tak punya jodoh membuat antum rajin berbuat maksiat. Antum khawatir bukan karena jodohnya. Antum khawatir karena maksiatnya bisa mencampakkan antum ke murka Allah dan neraka Allah. Itu yang antum khawatirkan. Tapi kalau antum ikhlas membenahi diri, ikhlas membenahi amalan, serius mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dan serius menjadi orang yang bertakwa, Allah tak akan pernah sia-siakan orang yang bertakwa. Saya pernah menemukan uang di masjid 50 ribu, dan keadaan saya ketika itu sedang tidak memiliki uang, dan uang itu tanpa sengaja terbelanjakan oleh saya. Tanpa sengaja ya. Apakah saya harus ganti uang tersebut karena saya tidak mau nanti di akhirat berbagi pahala dengan pemilik uang, dan bagaimana cara menggantinya? Luqatah, barang yang berharga, 50 ribu termasuk barang yang berharga, harus diumumkan. Seperti yang pernah kita pelajari, setahun setelah diumumkan tak ada orang yang datang mencarinya, silahkan digunakan. Maka kalau kita pakai tanpa kita umumkan, kita memiliki kesalahan. Maka ganti. Bagaimana cara menggantinya? Infakkan uang sebanyak 50 ribu, niatkan milik orang yang uang tercecer darinya. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa perayaan Isra Mi'raj, Nuzul Al-Quran, Tahun Baru Hijriah masuk dalam kategori sunnah hasanah. Siapa yang mencontohkannya akan mendapatkan pahala, dan pahala juga orang lain yang melakukannya. Mohon penjelasan mengenai masalah ini, Ustaz. Berbeda sudut pandang saya dengan orang yang mengatakan ini. Saya berbeda sudut pandang dengan orang yang mengatakan ini. Dan saya yakin orang yang mengatakan ini, itulah sudut pandangnya, dan itu yang dia yakini sebagai kebenaran. Namun kebenaran yang saya yakini berbeda dengan kebenaran yang dia yakini. Kebenaran yang saya yakini, setelah saya juga bertanya kepada para ahli ilmu, berjumpa dengan para ahli hadis, dan saya bukanlah ahli hadis, namun berjumpa dengan para ahli hadis, mereka semua mengatakan, seluruh pakar-pakar hadis yang saya temui mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah merayakan semua itu. Baik Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau Tahun Baru Hijriah, Rasulullah tidak pernah mengamalkannya dan merayakannya. Demikian juga Umar, Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga dengan Ali radhiyallahu anhum, dan demikian dengan seluruh para sahabat. Tak seorang pun yang merayakan perayaan-perayaan itu sebagaimana perayaan-perayaan ini kita rayakan. Maka menurut hemat saya, dengan sudut pandang yang seperti ini adalah sesuatu yang Rasul tidak kerjakan. Dan kita sebagai orang yang ingin mencontoh Rasul, caranya adalah kerjakan yang Rasulullah kerjakan, tinggalkan yang Rasulullah tinggalkan. Kerjakan yang Rasulullah kerjakan, jangan kerjakan yang Rasulullah tidak kerjakan. Ini sudut pandang saya soal kebenaran dalam hal ini. Dan boleh saja, boleh jadi apa yang saya yakini kebenaran menurut orang kebatilan. Sebagaimana ada sudut pandang tadi yang menurut dia kebenaran, menurut saya kebatilan. Karena sudut pandang manusia, perbedaan pendapat manusia, terutama para da'i dan mubaligh, tidak akan bisa dihindari. Tugas antum yang belajar, lihat argumentasi masing-masing dengan ikhlas, dan cermati baik-baik cara berargumentasinya, dan ambil argumentasi yang menurut antum paling dekat dengan apa yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antum penimba ilmu, penuntun ilmu, dan Allah berikan kemampuan untuk menganalisa, walau bukan antum adalah ulama. Tapi manusia diberikan kecerdasan oleh Allah. Dan kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia, sudah Allah berikan kemampuan untuk menalar dan mengukur. Kalau dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan hati yang lapang, dilakukan dengan keinginan mencari kebenaran, manusia dengan nalarnya yang beraneka ragam sudah cukup untuk melihat yang benar yang mana. Jangan ada ta'asub kepada orangnya, jangan ada ta'asub kepada individunya. Kalau sudah ta'asub kepada individunya, maka ta'asub membuat manusia tak bisa memberikan penilaian dengan baik. Atau hawa nafsu telah lebih dahulu menutupi keinginan untuk mencari kebenaran. Itu juga menghalangi nalar manusia untuk memahami kebenaran. Dia sudah dulu hawa nafsunya mengambil keputusan, lalu kemudian dia cari da'i atau mubaligh yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia ambil keputusan dulu, menurut saya ini benar, padahal dia bukan ulama yang harusnya menilai benar atau tidak benar. Dia orang awam, dia orang biasa, dia memang mungkin ilmu dunia, dia punya pangkat dan jabatan, tapi ilmu dunia bukanlah ilmu agama seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Namun dia dengan dirinya lebih dahulu mengklaim saya yakinnya begini. Lalu dia lihat mana ustaz yang sesuai dengan keyakinannya, lalu dia dukung penuh ustaz yang sesuai dengan keyakinannya. Ini orang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Mencari kebenaran dengan mencari pembenaran dua hal yang berbeda. Kalau orang mencari kebenaran, dia polos. Dia dengarkan A, apa argumentasinya. Dia dengarkan B, apa argumentasinya. Dan nalar manusia sudah Allah berikan kemampuan untuk melihat mana di antara argumentasi-argumentasi itu yang paling dekat dengan bagaimana yang dulu diamalkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup. Dan setelah antum yakin dengan cara ikhlas mencari kebenaran, yakin akan sebuah pendapat ini benar, ya sudah pegang. Di akhirat antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang antum yakini daripada kebenaran itu. Wallahu'alam. Ustaz, apa hukum bernyanyi tanpa diiringi alat musik? Satu, kebatilan. Bagaimana kalau diiringi alat musik? Dua, kebatilan. Bagaimana kalau diiringi oleh yang menyanyikan itu perempuan? Tiga, kebatilan. Bagaimana kalau perempuannya tidak membuka, tidak menutup aurat? Empat, kebatilan. Bagaimana kalau perempuannya joget? Lima, kebatilan. Bagaimana kalau ada ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan, udah berapa tuh? Enam, kebatilan. Bagaimana kalau kemudian diiringi dengan khamar? Berapa? Tujuh, kebatilan. Bagaimana kalau kemudian yang hadir tidak sholat zuhur? 8, kebatilan. Bagaimana kalau kemudian ada perzinaan? 9, kebatilan. Bagaimana kalau setelah itu Memang manusia lalai daripada zikir kepada Allah dan membuat manusia kemudian semakin jauh dari jalan Allah, maka kebatilan berlapis terjadi dalam satu aksi. Wallahu a'lam. Tiga tahun yang lalu saudara saya berangkat menunaikan ibadah haji tamattu, dan sekarang beliau ingin mengumrahkan orang tua yang telah meninggal dunia. Apakah umrah di musim haji bisa membadalkan untuk umrah orang tua anak tersebut? Sepertinya ini berangkat haji untuk kali yang kedua. Maka boleh. Maka hukumnya boleh. Saya memiliki seorang kakak ipar pengusaha dan beliau menggadaikan SKPNS-nya, menggadaikan sertifikat rumah dan kebun sawit ke salah satu bank konvensional. Setiap kali dia ke rumah saya selalu setiap kali ke rumah saya dia selalu membawa banyak makanan dan memberikan makanan itu kepada anak saya dan memberikan uang. Apakah halal makanan itu saya makan? Makanan yang mau kita makan, kita lihat dari dua disiplin penglihatan. Penglihatan pertama, jenis makanannya halal atau haram. Apa jenis makanan yang dia bawa? Ternyata yang dia bawa kentang goreng, atau yang dia bawa ubi bakar, atau yang dia bawa goreng pisang, berarti lulus seleksi pertama bahwa makanan yang dibawa adalah makanan halal. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendapatkannya dari orang itu? Cara kita mendapatkannya dari orang tersebut, cara mendapatkan makanan itu bagaimana? Dari pertanyaan ini terlihat orang itu memberi. Orang itu apa? Memberi. Bukan kita mengambilnya dengan cara yang haram. Dan kita bukan menipunya sehingga kita mendapatkan sesuatu itu dengan cara menipu. Kita tidak mencuri dari dirinya. Maka cara mendapatkannya kita diberi. Dan cara kita diberi adalah cara yang halal. Maka zat yang halal, kemudian cara mendapatkannya yang halal sama dengan halal. Kecuali dia tahu, kita tahu persis tanpa kita tanya-tanya bahwa yang diberikan kepada kita itu berasal dari hal yang haram yang dia lakukan. Ketika dia memberikan uang kepada anak kita, dia katakan, "Nina, om menang judi tadi malam." Itu baru kita tidak boleh menerimanya. Adapun dia pengusaha, kemudian kita tahu dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim, itu tidak menghalangi hukum halal ketika menerima sesuatu yang dia berikan. Wallahu a'lam. Walaupun kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, namun dia pengusaha yang mengusahakan dana yang bisnis yang dia lakukan, soal dia mendapatkan modal dengan cara menggadaikan dengan sistem ribawi, itu tidak menghalangi hukum yang tadi ditanyakan. Adakah lafaz syahadat ditambahkan wa Isa ibnu Maryam ketika syahadat orang yang baru masuk Islam? Tak perlu. Tidak perlu sampai sejauh itu Isa bin Maryam. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mohon saran dan masukan untuk kakak Ana yang diberikan suaminya dua pilihan, cerai atau ikut. Ini gak tahu ini adiknya dua orang atau gimana ini. Pertanyaannya sama. Apa hukumnya memenuhi undangan walimah yang undangannya melalui media sosial, SMS atau yang lainnya? Dia sudah mengundang. Kalau antum tidak ada halangan, maka penuhi undangan itu. Apakah pada saat rakaat ketiga atau keempat sholat isya dan yang lainnya tetap membaca surat pendek atau cukup dengan al-fatihah saja? Sudah cukup dengan al-fatihah saja, namun ketika kita menjadi makmum lalu kemudian imamnya belum ruku dan kita masih ada kesempatan untuk membaca, maka boleh dibaca surat-surat pendek. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tidak banyak tidur? Karena orang-orang soleh terdahulu sedikit tidurnya, sedangkan kita banyak tidurnya. Terkadang kalau sedikit tidur, kita sering kali ngantuk, Ustaz, dan susah untuk sholat malam. Karena antum tak soleh seperti mereka. Dan kita ini tak soleh seperti mereka. Kalaulah kita soleh seperti mereka, perlahan tapi pasti hidup kita akan berubah menuju meminimalisir tidur, memanfaatkan waktu ini semaksimal yang bisa kita manfaatkan untuk ketaatan, sehingga akhirnya waktu istirahat harus dikorbankan untuk ketaatan. Karena waktu yang ada saja sudah tidak cukup untuk melakukan ketaatan bagi orang-orang yang benar-benar berusaha maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka saleh, maka mereka mengorbankan sebagian waktu istirahatnya untuk ibadahnya. Karena kita kurang saleh, maka kita tidak bisa melakukan, mengorbankan waktu istirahat kita untuk ibadah kita. Bahkan waktu yang bukan waktu istirahat pun tak bisa kita maksimalkan untuk ibadah. Maka ketika level kita adalah level orang yang belum bisa memaksimalkan waktu yang tidak istirahat untuk ibadah, harusnya pertanyaan kita adalah bagaimana memaksimalkan waktu yang bukan waktu istirahat untuk ibadah. Kita harus sadar posisi kita ada di mana. Antum ingin sampai kepada titik bagaimana mengorbankan waktu istirahat untuk ibadah, sementara antum berada pada posisi yang belum bisa memaksimalkan waktu yang bukan istirahat untuk ibadah. Terlalu jauh panggang dari api. Terlalu jauh pertanyaan antum dari keadaan antum sekarang. Ya akhi, naik tangga itu tak bisa langsung ke puncak. Ya akhi, sekolah SD itu tak bisa langsung kelas 6. Lalu kenapa dalam ilmu agama antum ingin langsung sampai ke puncak? Ketika bertanya langsung bagaimana caranya untuk bisa sedikit tidur untuk beribadah, padahal saat yang tidak tidur pun antum belum bisa beribadah dengan baik dan maksimal. Rahimallahu mru'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu di mana kadar dirinya, sehingga bertanya sesuatu yang sesuai dengan kadar dirinya. Maafkan saya kalau saya beranggapan yang bertanya ini adalah orang yang masih belum bisa memaksimalkan waktu yang bukan waktu istirahatnya untuk ibadah. Saya hanya berzon, dan mudah-mudahan zon saya keliru. Namun ini realita mayoritas umat Islam di zaman kita sekarang, sehingga saya hanya berzonkan dengan mayoritas kondisi umat Islam yang saya lihat. Waktu kita yang bukan waktu istirahat belum kita bisa maksimalkan untuk ibadah. Sekarang kita meminta bagaimana caranya supaya kita bisa mengorbankan istirahat untuk ibadah. Semoga saudara kita yang bertanya tidak serendah yang saya sampaikan. Dia sudah mampu kejahatan kita, di sisi lain ditutupi kemaksiatan kita, sehingga kita terlena dengan amal yang kayaknya meniru orang saleh, tapi yang lain ditutupi oleh iblis dengan terlena dengan kesolehan itu. Contoh, ada orang berbuat riba, ada orang berbuat sogok menyogok, namun dia digoda oleh iblis dengan rajin puasa Senin dan Kamis, dan dia merasa dirinya sudah saleh karena dia rajin puasa Senin dan Kamis, lalu ditutup oleh iblis matanya untuk melihat bahwa dia adalah pelaku dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah. Allah melaknat pelaku riba, Allah melaknat orang yang sogok menyogok. Iblis membutakannya dari maksiatnya dengan selalu menyampaikan kepadanya kesolehannya. Ya akhi, antara puasa Senin dan Kamis itu hanya puasa sunnah. Meninggalkan diri daripada riba dan sogok menyogok itu hukumnya wajib. Bagaimana mungkin Anda merasa saleh di saat Anda melakukan yang sunnat dan Anda yang melanggar yang wajib? Paham yang saya maksud? Berhenti dari sogok menyogok, berhenti dari transaksi riba, hukumnya apa? Wajib, bukan sunnat. Dan ketika antum tidak berhenti, antum melakukan yang haram, yang wajib antum lakukan tidak antum lakukan, sehingga antum masuk ke dalam sesuatu yang sifatnya adalah haram. Bagaimana mungkin antum merasa saleh dengan rajin puasa Senin dan Kamis? Antum kedepankan sunat, antum melanggar yang wajib. Maka ini orang yang dibutakan oleh syaitan penilaiannya terhadap dirinya. Seharusnya untuk memaksimalkan yang sunat, sempurnakan dulu yang wajib. Apakah masuk akal antum orang yang rajin sholat duha namun tak sholat zuhur? Maka sadari kadar diri kita, supaya kita tahu bagaimana cara melangkah, memperbaiki diri dan menyempurnakan diri. Namun kita yang tidak sadar siapa diri kita, sering bertanya jenjang tempat di mana orang-orang yang super beragama hidup, namun kita bukanlah orang yang super itu. Kita bukan orang yang di bawah super itu untuk mencapai tingkat super. Ini perlu kita ketahui. Kalau kita orang yang masih malas pegang Al-Quran, jangan bertanya masalah ini. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu rahmatan wasi'ah, suatu hari ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, saya menemukan seseorang di pasar. Ketika belanja sayur-sayuran, ketika membayar dia katakan, 'Saya beli sayur-sayur Anda dengan ikat-ikatnya sekalian. Dengan tali pengikatnya sekalian.'" Kan ketika kita berbisnis, berjual beli disyariatkan untuk adanya akad bai' dan syira, saya beli, saya jual, dan itu yang terbaik. Ada lafaz saya beli dan saya jual, walaupun kadang lafaz itu sudah cukup dengan urf, kebiasaan orang membayar dan pengembalian dan semacamnya. Namun di zaman dahulu, para ulama-ulama yang ingin sempurna agama yang tetap melafazkan akad-akad beli dan jual. Saya beli sekian, saya jual, sehingga akad sempurna, dilafazkan dengan lafaz yang jelas. Ada orang kedengaran ketika membeli sayur, tidak hanya mengatakan saya beli sayur Anda, saya jual sayur saya. Namun orang ini mengatakan saya beli sayur Anda dengan ikat-ikatnya sekalian. Dan orang ini merasa aneh, kok ada orang yang bertanya begitu? Kan ikat bahagian daripada sayur itu sendiri. Imam Ahmad awalnya mengingkari dan mengatakan, "Eshhada, apa ini?" Intinya, Imam Ahmad mengingkari tindakan berlebihan. Tak Tak perlu sebenarnya. Ketika kita beli sayur, kita katakan saya beli sayur dengan pembungkusnya. Karena orang itu akan memberikan sayurnya kepada kita dengan bungkusnya. Tak perlu kita beli santan, beli cabai, kita katakan kepada pembeli, saya beli dengan bungkusnya, plastiknya dan karetnya. Tak perlu. Cukup kita katakan saya beli, dan dia katakan saya jual, selesai. Tapi orang ini mengatakan saya beli sayur dengan ikatnya. Awalnya diingkari oleh Imam Ahmad. Namun setelah itu Imam Ahmad bertanya, sebentar, saya mau tanya Anda. Anda tahu siapa orangnya yang melakukan itu? Siapa orangnya yang melakukan ucapan itu? Lalu orang ini mengatakan, saya kenal orangnya. Siapa orangnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang itu bernama Yunus bin Ubaid. Dan Yunus bin Ubaid adalah guru Imam Ahmad belajar akhlak. Dan dia adalah orang saleh yang luar biasa menjalankan agama Allah dan berusaha jauh daripada yang haram, bahkan jauh daripada yang sifatnya syubhat, yang sifatnya khawatir akan masuk yang haram. Dia adalah orang yang sangat wara. Ketika nama Yunus bin Ubaid yang disebut, Imam Ahmad berkata, adapun orang ini, dia sudah pantas melakukan hal yang seperti itu. Jadi ikhwan fiddin, akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sadari siapa diri kita, agar kita tahu cara melangkah. Agar kita tahu cara melangkah. Di atas kita apalagi yang harus kita kerjakan. Kalau diri kita adalah orang yang terbuai setiap hari dengan media sosial, habis waktu kita untuk media sosial, mau bertanya pengorbanan tidur untuk ibadah, terlalu jauh. Terlalu jauh apa yang kita tanyakan dibanding apa yang seharusnya kita lakukan. Dan saya sekali lagi tidak menuding saudara kita yang bertanya berada di level bawah, akan tetapi saya hanya mereka-reka. Mudah-mudahan rekaan saya tadi, zon saya tadi salah, dan saudara kita yang bertanya benar-benar sudah layak untuk bertanya pertanyaan itu. Karena saya tidak tahu siapa yang bertanya dan bagaimana dia, sejauh apa kadarnya. Saya hanya mencoba untuk menjawab dengan kadar kebiasaan kaum muslimin yang kita ketahui. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan mendekatkan kita kepada kebenaran yang kita cari dan kita idam-idamkan, wafatkan kita di atas husnul khatimah, menyampaikan kita kepada ridhonya dan ampunannya dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.